warga Pringsewu, ayo kita bersatu. Salam dua jari dari kami, ayo pilih pasangan jadi. Maju bersama pemimpin yang agamis, agar Pringsewu bersenyum manis. Pilih pemimpin yang dekat dan merakyat, agar Pringsewu semakin hebat. Bersama Pak Sujadi, bersama Pak Fauzi, untuk Pringsewu salam dua jari. Dari yang di desa sampai yang di kota, ayo kita coblos nomor dua. Maju bersama pemimpin yang agamis, agar Pringsewu bersenyum manis. Pilih pemimpin yang dekat dan merakyat, agar Pringsewu semakin hebat. Bersama Pak Sujadi, bersama Pak Fauzi, untuk Pringsewu salam dua jari. Dari yang di desa sampai yang di kota, ayo kita coblos nomor dua. Pak Sujadi, bersama Pak Fauzi, untuk Pringsewu.